Wallahualam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafullah, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.